Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini kan? Fadal dibaca sini. Harapi. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Kira syarah ni. Qala syarih Allah Abu Sa'id ismuhu Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubayd al-Ansari al-Khazraji sahabiyun jalilun wa abuhu kadhalika ustusira Abu Sa'id bi Uhud wa shahida ma ba'daha. مات بالمدينة سنة 30 أو 40 أو 65 وقيل سنة 74. قوله أذكرك أثني عليك به وأدعوك أي أسألك. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعة للفظ الكل وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمر أمر بلفظ الجمع كما ذكر المصنف على معنى الكل. طيب جماعة سن سن سن جماعة سن. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata musannif rahimahullah ta'ala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang aku dengannya berzikir dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah ya wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, setiap hambamu mengucapkan hal tersebut. Baik. Terus? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya tujuh lapis langit dan penghuninya selainku dan bumi, tujuh lapis bumi di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang satunya lagi, niscaya la ilaha illallah tersebut lebih berat dari hal itu semua, dari langit dan bumi dan sisinya. Rawahu Ibnu Hibban dan Hakim, dan dia mensahihkan hadis itu. Terus baca syarahnya. Kata syarih Abu Sa'id, namanya adalah Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji. Berarti dia orang Madinah dari suku Khadraj. Nah, ini. Ya. Kenapa disebut Al-Khudri? Karena dia berasal dari Bani Khudrah. Tayyib barakallahu fikum. Dia adalah sahabat dan bapaknya adalah sahabat. Ya, karena bapaknya Malik bin Sinan adalah sahabat. Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Tayyib barakallahu fikum. Terus beliau adalah sahabat yang mulia dan bapaknya begitu pula. Dan Abu Sa'id ini dia masih kecil ketika perang Badar, perang Uhud. Dan dia mengikuti perang setelah perang Uhud. Dan beliau mati di Madinah. Wafat di kota Madinah. Umurnya sekitar, ada yang meriwayatkan 63 tahun dan ada yang 64 tahun dan ada yang meriwayatkan 65 tahun. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya dia wafat di umur 74 tahun. Dan perkataan musannif al-Quruka, yaitu aku memuji engkau dan wa'aduka, yaitu as'aluka, aku memohon kepadamu. Dan kataan beliau, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Fihi, di dalamnya mengandung bahwasanya seorang yang berzikir seharusnya dia mengucapkan kalimat tersebut dengan sempurna. Nah, terus? Dan tidak menyikat-nyikat lafaz jalalahnya. Tidak membatasi hanya pada lafaz jalalah, bukan menyingkat. Tidak membatasi hanya pada lafaz jalalah. Si itu udah tahu belum? Ini ada kajian. Fikri. Udah. Terus? Lanjut. Tidak membatasi pada lafaz jalalah dan tidak juga pada lafaz u. Sebagaimana dilakukan kaum ekstrim Sufi. Mana orang-orang ekstrim dari kalangan Sufi yang mereka biasa zikir, ya Allah Allah saja, Allah Allah Allah Allah Allah 1000 kali, nanti naik 7000 kali, kalau udah capek huwa huwa huwa huwa huwa, udah pegel hu hu hu hu. Nah, ini keliru. Padahal afdalu zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, tidak sekedar Allah Allah. Lanjut. Hal yang dilakukan oleh beliau Sufi itu bid'ah dan sesat. Nah, kebid'ahan dan kesesatan. Dan kata beliau kullu ibadika yaquluna hadza telah valid dengan di tulisan musannif dengan jamak, dengan lafaz jamak. Yaquluna. Baik. Berarti yaquluna kullu ibadika yaquluna hadza. Terus dan sedangkan pada usulnya, pada buku-buku induk, maksudnya buku usul, maksudnya buku-buku induk, walladhi fil usul itu maksudnya buku-buku induk, ya buku-buku induk, semisal di kitab Sunan Ad-Dailami, ya Ad-Dailami dalam Mustad Firdaus, ya disebutkan demikian. Terus lanjut. Untuk meruatan lebih, untuk menjaga nafas dan kulnya. Dan itu terdapat di musnad dari Abdullah bin Amr dengan lafaz jamak sebagaimana yang disebutkan oleh musannif yang maknanya kul. Sampai mana tadi Rapi bacanya, Pri? Hah? Ila huna? Nah, taif wal'an. Taif. Kun qari'an ya Ray. Fadar Ray. Wa ma'na qawluhu. Wa ma'na qawluhu. Gimana ceritanya Ray? Wa ma'na qawluhu. Ma'na mudof. Qawl berarti mudof pun nilai. Weh, salah bacanya tadi masih. Ulang. Wa ma'na qawlihi. Ini Ray dari udah berapa hari saya lihat bermasalah di mudhofun ilaih ya. Enggak bisa mengidentifikasi mana mudhofun ilaih. Wa ma'na qawlihi. Ya, ulang. Wa ma'na qawlihi kullu ibadika yaquluna hadha. Ai innama uridu syai'an takhussani bihi takhussuni min baini umumi ibadi. Wa fi riwayatin ba'da qawlihi kullu ibadika yaquluna hadha qul la ilaha illallah la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rabbi innama uridu shay'an takhussuni bihi. Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Terus walamma kana binnasi bal bil alami kullihi min ad-darurati ila la ilaha illallah ma la nihayati lahu. Ma la nihayata lanya la nafiya lil jins. Berarti nihayah isimnya. Terus mala nihayata lahu kanat min aktsaril adkari wujudan wa aisaraha usulan wa aisariha. Kan gini, kita lihat itu maktub ke aksar, lihat kanat min aktsaril adkari wujudan wa aisari, itu maktub ke aksar. Irabnya wujudan apa sini, Ray? Ini anak baru mesti dicercer terus irab. Ray, irabnya wujudan apa? La ilaha illallah, mondok 6 tahun enggak tahu. Baru 2 minggu di Al Hasan ditanya itu dicercer. Baru seminggu di Al Hasan udah dicercer. 6 tahun di Al-Irsad belum dicercer kan? Nah, dicercer sini sekarang. Apa irupnya, Ray? Wujudan? Jangan nebak. Aduh. Apa sih, Ri? Khobar kan? Khobar. Dari mana khobar ini kok? Enggak ada khobar kanat. Apa ya, Ikhwah? Tamyiz. Khobar ini. Aduh, sama aja ini. Terus lanjut Ray. Wa aisariha fusulan wa a'zamiha ma'nan. Terus wal awamu wal juhal. Itu wal awam, kalau nyebut awam mimnya tasydid. Wal awamu. Jangan wawnya yang tasydid. Itu sering keliru tuh orang baca kitab awam wawnya tasydid. Awam. Orang awam, dia berarti itu yang awam tuh. ini orang-orang awam kata dia. Anda yang awam berarti. Kalau nyebut awam, mimnya yang tasydid. Awammu gitu. Ulang. Wal awammu wal juhal. Biasa aja, ini lagi enggak belajar tajwid. Sampai digunah segala. Ulang. Wal awammu wal juhalu ya'diluna 'anha ila ad-da'awatil mubtadi'ati. Ila ad-da'awat. Da'awatil mubtadi'ati. Mubtada'ah bukan mubtadi'ah. Ini isim maf'ul. Ya, dakwah yang mubtada'ah. Yang diada-adakan, bukan mubtadi'ah. Kalau mubtadi'ah dakwah-dakwahnya para ahli bid'ah, begitu. Beda maknanya. Ya, ulang. Ya'diluna anha ila ad-da'awatil mubtada'ati allati laysat fil kitabi wala fis sunnati. Qawluhu wa 'amiruhunna ghairi wa bin nasbi afkun 'ala as-samawati ay law anna as-samawati as-sab'a wa man fihinna min al-'umari ghayra Allah ta'ala wal ardina as-sab'a wa man fihinna wudi'u fi kaffi kiffatil mizani wa la ilaha illallah fil kiffatil ukhra malat fihinna la ilaha illallah. Cukup sampai sini dulu, Rai. Terjemahin sini, Zaki. Ayo, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mana perkataan Nabi Musa, kullu ibadika yaquluna hada, sebutnya seluruh makhlukmu atau seluruh hambamu memujinya dengan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Loh, bukan memuji, telah mengucapkan kalimat ini. Jadi kan Musa ceritanya di sini, Nabi Musa alaihissalam ingin zikir khusus. Ya, Musa alaihissalam meminta kepada Rabb agar Allah mengajarkan kepada beliau zikir khusus yang dengannya Musa memuji Allah, berdoa, bertawasul dengannya. Ya, ketika disebutkan oleh Allah Ta'ala qul la ilaha illallah, kata Nabi Musa, itu kan sudah diucapkan oleh hamba-hambamu yang lain. Nah, terus lanjut. Jadi yang diinginkan oleh Nabi Musa sebenarnya itu ya sesuatu yang khusus bagi Nabi Musa itu untuk memuji Allah di antara hamba-hamba yang lain. Dan riwayat lain, qulna ibadika yaquluna hadza qul la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rabbi innama urida syai'an tahusuni bihi. Berarti kurang lebih sama hal. Ya. Sebentar. Saya boleh minta tolong enggak? Ini bocah biar anteng, jadi pakai motorannya jadi beli es krim yang kotak yang di mana ke? Di sini ada. Nah, di belakang. Nih, motor. Udah mulai gelisah nih bocah. Ya, tadi ya lagi dibeli es krim ya. Yang kotak jadi, yang itu jadi ya. Kalau yang pakai itu belepotan ntar. Yang ada sendok. Lanjut, Zaki. Ketika seluruh manusia dan seluruh seluruh alam ini membutuhkan kalimat la ilaha illallah. Sangat membutuhkan la ilaha illallah dalam batas yang tiada terhingga. Yang la nihayatalah, ya gitu kan? Tidak ada batas akhirnya, yang waktunya. Maka kanat min aksaril adzkar. Lafaz la ilaha illallah ini termasuk dari zikir yang paling banyak wujudan. Yang paling banyak eksistensinya. Terus dan paling mudah. Apa? Mudah, yang paling mudah, husulan apa? Didapatkan. Yang paling mudah juga untuk diucapkan semuanya loh. Orang-orang kafir yang masuk Islam ketika mereka mengucap la ilaha illallah walaupun mereka enggak kenal huruf hijaiyah sekalipun, mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walau terbata-bata awalnya. Tapi ini kalimat yang Allah mudahkan semua makhluk untuk bisa mengucapkannya. Gak ada makhluk yang gak bisa mengucapinya. Semuanya bisa. Walau dia bukan orang Arab, gak kenal huruf hijaiyah, bisa dia mengucapin la ilaha illallah. Ya, terus lanjut. Dan paling agung maknanya. Paling agung maknanya. Karena inilah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Inilah makna yang dengannya Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kan begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Yang dengan makna la ilaha illallah inilah para nabi rasul diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa tajtanibut tawud. Sungguh aku telah utus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru beribadah hanya pada Allah dan jauhilah tagut, peribadatan yang disembah selain Allah. Nah, ini makna la ilaha illallah semuanya. Terus lanjut. Dan orang-orang awam dan orang-orang bodoh malah lebih memilih kepada zikir atau doa-doa yang baik, mereka malah meninggalkan la ilaha illallah dan malah mengambil doa-doa yang mubtada'ah, yang diada-ada. Nah, yang doa-doa bid'ah yang diada-adakan. Ya. Meninggalkan kalimat la ilaha illallah, lalu memilihnya atau lebih memilih doa-doa yang diada-ada tadi. Yang di mana doa-doa yang bid'ah itu enggak ada asalnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ah, santai. Terus wa amirahunna ghairi, yaitu penghuninya, ya seluruh penghuninya selain itu, maksudnya itu dibaca dengan nasab ya, at-taf kepada as-samawat. Baik, wa amirahunna amira. Amiranya itu maktub kepada samawat. Karena dalam hadis kan disebutkan di sini oleh Allah taala, kata Allah taala, "Lau annas samawati." Ya, lau anna samawati berarti ma'tub kepada isim anna. Ma'tub ala mansub, mansubun mislu. Terus maksudnya kalau misalkan buka langit, tujuh langit itu, tujuh lapis langit tadi ditimbang di satu timbangan. Dan yang ada di inna minal ummat, dan seluruh misalnya satu timbangan itu isinya langit dan bumi, yang ini taruh kulkas dulu, dan penghuninya keren selain Allah taala dan bumi yang buat taruh di dasar jadi intinya langit dan bumi selain Allah itu ditimbang di satu timbangan. Ya, terus. Dan kalimat la ilaha illallah ada di daun timbangan yang lain. Maka yang lebih condong adalah atau lebih berat kalimat la ilaha illallah. Udah sampai situ ya? Sudi, baca Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Rahimahullah Ta'ala wa rawal wa al-imam Ahmad an Abdullah bin Amr an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan qala ibnihi inda mautihi amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a aradin wa aradina as-sab'a jamul haq jamak mudzakkar salim arad aradun aradin. Anda pernah belajar mulhaq jamak mudzakkar salim kan? Terus ulang wal aradina as-sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamat hunna la ilaha illallah qawluhu fi kiffatin huwa bi kasril kafi wa tashdidil fa'i ay kiffatil mizani qawluhu malat bihinna ay rajahat wa dhalika lima shtamalat alaihi min nafiyil shirki wa tawhidillahi alladhi huwa afdalul a'mali wa asasul millati wa dini faman qalaha bi ikhlasin wa yakinin wa amalin bi muqtadaha. Itu bukan maktub ke yakin ya. Maktubnya kemana? Hah? Qala. Naam. Wa amila berarti. wa amila bi muqtadaha wala wa wala waliwazima wala wazim wala wazimaha wala wazimaha kan ma'tub ke muqtada wala wazimaha wa huquqiha wastiqa wastaqama ma'tub ke amila wastaqama ala dhalika fa hadhihi alhasanatu la yuwazinuha shay'un kama qala ta'ala innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wa dalla alhadithu 'ala anna la ilaha illallah afdalu dhikri ka hadithi Abdullah ibn Amr marfu'an khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi arafata wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rawahul ahmad wa tirmizi. Baik, terjemahkan sini. Siapa arga terjemahin enggak? Remon tahu enggak ada dars? Tahu semua. Si Nugraha juga. Pada kemana tuh bocah-bocah? Tadi pagi juga ada di sini. Ambil barang. Siapa? Nugraha. Ambil barang dia. Mas, barangnya masih ada. Kulkas. Oh, dia enggak punya kulkas ya? Di rumah tangga belanjaan masih nitip disahkan. Eh harga, terjemahin harga. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika menjelang wafat beliau, aku memerintahkanmu untuk mengucapkan la ilaha illallah karena sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh kalau seandainya diletakkan di satu daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, maka kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat dari daun timbangan yang ini. Kalau seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dan ini apa? Cincin. Halqah itu apa? Lingkaran besi kan? Yang keras. Lingkaran besi yang keras, maka kalimat la ilaha illallah akan memecahkannya. Akan dapat memecahkan. Terus? Kemudian perkataan musannif di kifatin, yaitu dengan dikasrokan huruf kafnya dan ditasdid fa-nya, dia adalah kifatil mizan, yaitu timbangan. Daun timbangan mizan. Ya, mizan itu yang nanti di akhirat timbangan, ya daun timbangan ya. Terus? Kemudian perkataan beliau, marat bihinna, maka akan lebih berat dari yang lainnya. Ya, maksudnya rojahat, karena artinya mengungguli ya, lebih berat. Hal ini disebabkan karena kalimat la ilaha illallah di dalamnya terkandung makna penafian syirik dan makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut adalah sabda amal dan merupakan fondasi agama bagi dan salah fondasi agama juga. Maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ini dengan ikhlas dan dengan keyakinan dan dia beramal dengan konsekuensinya dan lazim keharusannya dan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah tersebut, kemudian dia beristiqomah di atasnya, maka ini adalah kebaikan yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat menandinginya. Kebaikan yang tidak tertandingi oleh apapun. Terus? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqomah di atas kalimat tersebut, maka tidak ada kesedihan, ketakutan di atas diri mereka dan mereka tidak bersedih. Baik, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terus? Dan dan hadis tersebut menunjukkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah dia adalah satu afdhal dzikir. Seperti hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan secara marfu, khairul du'a, sebaik-baik doa adalah doa ketika hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhanallahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya dan hanya miliklah kerajaan dan hanya miliklah pujian atau ya pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nicholas, faddal Nicholas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu aidan matfu'an yusrahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaqi yawmal qiyamati fa yunsharu lahu tis'atun wa tis'una sajalan. Apa? Sijillan. Sijillan. Kullu sijillin minha maddal basori. Maddal basori. Suma yuqalu atunkiru min hadha syai'an adlamaka. Hamzani istifham. Adlamaka. Adlamaka tutubati. Katabati. Katabati al-hafizuna fayaqulu la ya rabbi. La ya rabbi. Fayuqalu la ya rabbi. Asalnya ada ya ya. Ya mutakallim. Widi hadam. Terus fayuqalu alaka mudrun aw hasanatun fayuhabu ar-rajul fayaqulu la fayuqalu bal inna laka bala bala inna laka indana hasanatan wa innahu la zulma alayka fayukhriju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqulu ya rabbi ma hadhihi bitaqatu ma hadhihi sijillati. Ha, yang tasdid itu huruf lamnya ma hadhihi sijillat sijillati fa yuqalu innaka la tudlimu. Ha, fi'ilnya itu bina lil majhul tudlamu. Terus yang tasdid itu huruf apa? Huruf lam. Sijillatu. Fi kifatin wal mitaqatu fi kifatin. Fatoshatis sijillatu wa saqulat al mitaqatu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Wahassanahu. Wahassanahu. Nisa'i. Nisa'i. Wa ibnu Hibban. Wal Hakim. Wa qala sahihun ala syartin muslimin. Taib Nicholas. Lanjut Nicholas. Wa qala al-Dhahabiyyu fi takhlisihi. Talkhisihi. Talkhisihi sahihun. Terus Nicholas. Wa qala ibnu Qayyim. Qala ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fal a'malu la tatafadalu bisawriha bisuwariha wa adadiha wa innama tatafadalu bitafadulin bitafaduli ma fil qulubi fatakunu suwaratul suratul amalain suratul amalain wahidatan bagaimana minat tafaduli kama bainas sama'i wal ardi. Baik, cukup Nicholas. Nicholas, kalau ibu antum tahu antum baca kayak gini diapain lagi antum? Nicholas. Ditahdir lagi enggak? Enggak. Masyaallah. Yang kemarin itu gimana? Udah kelar sama ibunya, enggak dimarahin lagi? Hah? Enggak. Asal jangan ketahuan antum live ya. Ketahuan live mukanya buron lagi ntar. Masya Allah. Ah, right, sekarang Repi, terjemahin Repi. Imam Ahmad berarti dari Abdullah bin Amr. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara matbu' seseorang yang dipanggil dari kalangan umat itu. Kalau riwayat sebelumnya kan bukan dari Nabi kan? Apa namanya? Itu apa dari Nabi, bukan dari Abdullah bin Amr kan? Abu Sa'id Al-Khudri kan? Berarti anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu ani nabi, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus secara bukan. Hah? Abdullah bin Amr ya? Kok dari Nabi? Marfu aja disandarkan kepada Nabi, kok dari Nabi. Nah. Ya, terus lanjut. Seorang di kalangan umatku akan dipanggil di hadapan para seluruh makhluk pada hari kiamat dan dilentangkan untuknya 99 lembaran catatan. Setiap lembaran itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian dikatakan kepada dia, apakah kau mengingkari sesuatu dari catatan-catatan ini? Apakah para malaikatku yang mencatat dan mencatat amal perbuatanmu mendolimimu? Maka dia berkata, tidak wahai Rabbi. Maka dikatakan kepadanya, apakah engkau memiliki udzur di sini? Ya, udzur. Atau apakah kau memiliki udzur atau kebaikan? Maka si udzur sini alasan gitu. Udzur, kenapa, apakah kamu memiliki alasan? Ya, kenapa bisa catatan amal keburukan itu bisa banyak? Ya. Terus maka si laki-laki tadi itu takut. Ketakutan dia. Maka dia berkata lagi, tidak. Maka dikatakan lagi kepadanya, bala. Bahkan ada, mempunyai hasanah. Ya, terus? Sungguhnya, bisnis kami kau tuh memiliki satu kebaikan. Dan bahwasannya itu tidak ada kedzaliman bagi engkau. Maka engkau tidak dizalimi. Tidak ada kedzaliman pada engkau. Terus, sama aja. Terus? Maka dikeluarkan baginya sebuah bitoko, kartu. Yang di dalam bitokoh itu terada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka si laki-laki tadi berkata, wahai Rabb, apa bandingan kartu ini, apa sih makna kartu ini dibandingkan dengan sijilat tadi gitu. Apa makna kartu ini dibandingkan dengan sijilat banyak tadi? Kali dikatakan padanya, sungguhnya kau tidak dizalimi. Maka diletakkan sijilat tadi pada satu daun timbangan dan bitokoh tadi pada timbangan yang lain. Maka sijilat tadi itu ringan, ya, kalah, dan beratlah timbangan yang diisi bitokoh tadi. Pokoknya lebih berat daripada sijilat yang banyak dari kartu. Ini diantara hadis-hadis yang menunjukkan diampuni dosa besar sijilat. Namun ada juga hadis-hadis, misal hadis yang Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan ada umat Nabi yang diazab, ya, disiksa karena ini, karena zina, karena riba. Cuma ada hadis juga yang kayak begini diampuni. Nah, itu makanya disebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ahli tauhid yang tidak pernah berbuat syirik, beribadah hanya pada Allah, dia mengerjakan sholat, dia banyak dosa juga. Nah itu di bawah kehendak Allah. Gak ada yang bisa memastikan dia pasti diampuni atau dipastikan dia pasti diazab, gak ada. Nah itu di bawah kehendak Allah. Apakah Allah ampuni atau tidak? Ya, karena kalau seorang hamba bawa dosa, dia bawa kezaliman juga. Karena kan makna alladzina amanu ya walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Makna zalim ini kan tiga. Yang pertama syirik, yang kedua menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa besar, yang ketiga menzalimi orang lain. Ya. Nah ini ketika dia berbuat dosa besar, dia bawa kezaliman juga. Berarti imannya tersebut ternodai. Ya, ternodai juga. Nah ini serahkan pada Allah. Namun bentuk penodaan iman dia tidak menggugurkan imannya. Ya. Malam yastahil, selama dia tidak menghalalkan. Ya, lanjut lagi Rabi. Perkataan Ibnu Qayyim. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka amal-amal itu tidaklah tidak saling mengungguli. Tidak saling mengungguli dari bentuk-bentuknya. Karena bentuk dan jumlahnya. Namun amal itu bertingkat-tingkat atau saling mengungguli sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Maka jadilah dua bentuk amal itu menjadi satu. Dan bentuk dua amal perbuatan itu terkadang kelihatannya satu, itu terjemahnya. Fatakunu suratul amalain wahidatan. Maka bentuk dua amal itu, ya, terkadang kelihatannya menjadi satu bentuk aja. Dan diantara keduanya itu tingkatannya seperti langit dan antara langit dan bumi. Baik. Wabainahuma minat taqadul kama bainas samai wal ard. Padahal perbedaan di antara keduanya seperti langit dan bumi, gitu. Ya. Terus, ini belum dibaca ini ya, berikutnya ya. Mana lagi sekarang? Waqala wa ta'ammal ini ya. Siapa? Suhendar, mau baca enggak? Fadal. Filamer itu ta'ammal. Ta'ammal hadithan bitaqati allati tawadu'u tawadu'u fi kifatin wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijlan. Sijillan. Sijillan. Kullu sijillin minha maddul basari. Maddal basari. Maddal basari. Fatasqulul batin. Sakula yaskulu berarti fatasqulu. Fatasqulul bitaqatu وتطيش السجلات سجلات فاعل تطيش فلا يعذب ولا يؤذب فلا يعذب ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة وكثير منهم Man yadkhulun nar bidhunubihi. Ah, itu kan hamzahnya hamzah wasal. Berarti kau usah dibaca. Rawahu banu. Rawahu banu Hibban. Hibbana. Wal hakimu. Ibnu Hibban ismuhu Muhammad ibn Hibban. Muhammad ibn Hibbana bikasril muhmalati wa tashdidil muwahhidati ibnu Ahmad ibn Hibban ibnu Mu'ad Abu Hatim al-Tamimi ibnu Abu Hatim al-Tamimi al-Busti al-Hafidhi Al-Busti Al-Hafidhu. Al-Busti Al-Hafidhu. Sahibut Tasawuf. Sahibut Tasawuf. Bisahihi. Kasahihi. Kasahihi. Wat-Tarikhi. Wat-Tarikhi. Nah. Wat-Du'afai. Wat-Siqati. Wawidharik. Wawidharika. Qala Al-Hakim. Qala Al-Hakimu. Kana. Min Aw'iyatil ilmi fil fiqh wal lughati wal hadith wal wa'z wa min uqala rijali mata sanata arba'in wa khamsina wa thalathamiyatin bi madinati Bustin bil muhammalati wa amal hakimu fasmuhu Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammadin Naysaburi Abu Abdullah al-Hafidhu yu'rafu ibn al-bayyi kal mustadraki wa ta'rifi Naysaburi wa ghayrihima wa mata sanata khamsin wa arba'ati sanata khamsin wa arba'i wa arba'in wa arba wa arba imi wa arba'i mi'atin dah cukup. So Endar, di sini waktu itu belajar berapa? 3 bulan. Ketinggalan berapa bulan berarti Marep itu? Setahun berarti. Berasa enggak, Suhendar? Berasa kalau baca Quran udah mulai tahu ini loh, kalau misalkan yang surat-surat Anda di jilid langsung. Pas baca Quran udah enak. Kalau diterusin tuh belajar itu lebih mantap lagi. Belajar jangan putus berarti. Pas di sini selesai, di sana enggak ada kajian nahwu. Enggak ada. Kholas berarti hilang. Wah, aduh, sekilas Suhendar, mesti belajar lagi itu. Ya, Rai, terjemahin Rai. Dari mana tuh tadi? Tamal ya. Ini kan waqala, ini berarti perkataan siapa ini? Tamal. Ibn Qayyim berarti ya, perkataan Ibn Qayyim. Ini dikomentari oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, syarai. Berkata Ibn Qayyim, tamal hadis. Perlukanlah hadis. Zaki jangan ngasih tahu kalau temannya. Biarin aja dia enggak bisa. Makanya dikasih tahu lagi. Tentang bitokoh. Renungkanlah hadis bitokoh ini, hadis kartu ini. Diletakkan di satu daun timbangan dan disandingkan dengan yukobiluha, kok disandingkan? Dipertemukan. Dia ditimbang. Ditimbang dengan 99 lembaran. Yang setiap itu yukobiluha artinya diadu dia. Disandingkan. Emang antum nanti kalau nikah bersalin diadu gitu. Ini dia nanti yukobiluha dihadapkan gitu. Dihadapkan. Artinya si jilat di satu timbangan, dibanding. Bitokoh di satu timbangan. Jadi di yukobil, dibandingkan gitu. Ya, ditimbang untuk dibandingkan, gitulah maknanya kurang lebih. Bahasa kitanya apa? Dibandingkan. Ya, gitu. Terus dan dibandingkan dengan 99 lembaran yang setiap lembaran itu panjangnya sepanjang mata memandang. Maka beratlah kartu tersebut dan lembaran-lembaran itu menjadi ringan. Maka dia tidak diazab. Sehingga pemilik bitokoh itu tidak diazab. Terus dan telah diketahui bahwa tanya setiap muwahhid orang-orang yang bertauhid memiliki kartu tersebut, kartu ini, memiliki kartu ini. Dan banyak dari mereka yang masuk neraka dikarenakan dosa-dosa mereka. Sebentar, ini bocah es krimnya habis ini. Tadi taruh di mana sih ini? Hah? Nah, panahnya habis. Di atas. Di atas. Oh, di freezer ini ya? Iya. Nah, bagus ikan banget. Ya, lanjut. Qulu perkataan Ibnu Qayyim diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ibnu Hibban, nama beliau adalah Muhammad Ibnu Hibban dengan kasrah. Dengan kasrah hak mukmalah, hak yang tanpa hak tanpa titik. Wa tasydidul muwahhadah. Dan dan ditasdidkan muwahhadah yang satu titik. Jadi no dikasih satu titik kan kalau tulisan orang terdahulu gitu-gitu aja tanpa syakal. Maka dikasih tahulah ini muhmalah. Ya, ini muwahhadah ada. Kalau muwahhadah satu titik. Kan dulu sering kita kasih tahu kayak begitu. Ya, ingat enggak? Ya, terus ulang batas gidul muwahhadah dan yang ditasdidkan satu titik yang tertib. Ibnu Ahmad, Ibnu Hibban bin Ibnu Mu'ad, Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafidh. Pemilik dari karangan-karangan seperti, banyak karya tulis. Karya tulis seperti kitabnya As-Sahih dan kitab At-Tarikh dan kitabnya Ad-Du'afa dan kitab beliau At-Tiqat dan selain dan lain sebagainya. Berkata Al-Hakim bahwasanya beliau itu dari orang yang paling salah satu dari orang yang paling sumber ilmu fikih dalam. Nah, dalam pemahamannya terhadap fikih. Dan bahasa ini min awiyah. Awiyah itu kan jamak dari wi'a. Kalau wi'a itu apa? Bejana. Beliau adalah salah satu bejana di antara bejana. Artinya bukan bejana, maksudnya sumber ilmu fikih. Ya, beliau kalau disebutkan min awiyati ilmil fil fiqh, beliau adalah salah satu sumber ilmu dalam bidang fikih, lughah, bahasa, hadis dan seterusnya. Terus dan beliau termasuk dari orang-orang ulama, orang yang cerdas. Kalau itu al-wa'd maksudnya apa? Juru nasihat gitu. Terus dan beliau termasuk dari orang-orang yang cerdas, laki-laki yang jenius. Meninggal. Nah, itu jenius, terjemahannya jenius aja. Terus beliau meninggal pada tahun 354 tahun di kota Hijriah di kota Al-Busti, di kota Busti. Bust. Nah, nanti disebut Bustun, Bustan. Jangan disebut Busti, Bust. Madinatul Bust. Sekarang gimana tuh? Daerah Khurasan. Terus dan sedangkan Al-Hakim itu dengan Bust dibaca dengan dhammah muhmalah. Ya. Dan sin yang disukunkan. Terus Al-Hakim, sedangkan Al-Hakim nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Ain An-Naisaburi Abu Abdullah Abu Abdullah Abu Abdullah Al-Hafidh dan dikenal dengan Ibnul Bayyi. Dilahirkan pada tahun 321 Hijriah dan beliau di antara karangan beliau adalah buku Kal Al-Mustadrak. Yang paling terkenal. Terus dan buku beliau Tarif Naisabur, sejarah Naisabur, pokoknya lima dan lain sebagainya. Dan beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Hai. Hasan. Ihsan, baca Ihsan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa al-Tirmidhi wa hassanahu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tushriku bi shay'an لأتيتُكَ بقرابها مغفرةً. قال شريك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث At-Tirmidhi ismuhu Muhammad ibn Isa ibn Sawrata bifathil muhmalati ibn Musa ibn Abdu'l-Haqi as-Sulami Abu Nisa sahibul jami wa ahadul huffadi kana dorirul basari dorira khabar kana Kana Dorir al-Basri Ru'an Qutaybah Wa Hannadin Wa Bukhari Wa Khalkin Mata sanata Tis'in wa sab'ina Wa mi'ataini Wa Anasu huwa ibn Wa Anasun Unsurib Anasun huwa ibn Malik ibn An-Nadri Al-Ansari Al-Khazraji Khad Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadamahu ashra sinina wa qala lahu Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannata mata sanata isnataini wa kila salasu wa tis'ina wa qad jawaza al-mi'ata. Baik. Karena belum terjemahin sini. Lagi biar cepat ya. Ya. Wali Tirmidhi dan dalam riwayat Tirmidhi wahassanahu dan dia menghasankannya. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik sami'tu Rasulullah. Ya, saya mendengar Anas bin Malik ini bapaknya kafir ya, Malik ini. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia gak mau, dia lari, kafir dia. Ibunya tetap Islam, ya. Ibunya tetap Islam. Kemudian ibunya dilamar oleh seorang musyrik, Abu Talha. Ya. Ibunya gak mau. Boleh, tapi syaratnya kamu masuk Islam. Maka Abu Talha masuk Islam. Maharnya keislaman Abu Talha, ibunya Anas, Ummu Sulaim, radhiyallahu anha. Baik. Ini Anas bin Malik. Ya, terus lanjut. Anda yang terjemahnya. Kebiasaan. Ya. Kemudian ya. Rasul kata Anas bin Malik, "Sami itu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala." Ya, hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi dengan hadis nabawi bedanya apa? Hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi lafaz dari nabi, maknanya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maknanya dari Allah kalau hadis nabawi. Kata Allah Ta'ala, ya bena Adam, ya bena Adamah, wahai anak Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku di hari kiamat tentu ya, bi kurab, kurab itu ada yang mengatakan dengan kasroh, berarti bi kirab, namun yang sering atau yang paling fasih dengan domah, bi kurab. Ada juga yang bacanya dengan bikirok, ya bikirok. Tapi yang masyhur dengan domma, itu maknanya sebab kurok milun sepenuh, atau juga maknanya mayukoribu mil sepenuh atau hampir sepenuh bumi. Maka kita artikan, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, gitu. Bikirobil ardi khotoya, membawa kesalahan sepenuh bumi. Summa lakitani, kemudian kau menjumpaiku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan kau tidak menyekutukan aku sedikit pun. Artinya dia mati dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Ini syarat ya. Syarat ini ya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Kata Allah apa? La ataituka, nilamnya lam jawab lau. Ya. La ataituka bikurabiha maghfiratan. Ya. La ataituka bikurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu, artinya membalasmu gitu. Ya. Dengan sepenuh bumi pula ampunan. Artinya Allah ya tajawuz melewati kesalahannya dan dosa-dosanya. Subhanallah. Ya, jadi Nabi SAW mengabarkan dari Allah bahwa Allah Ta'ala menghitab hambanya dengan mengatakan ya bena Adam, dan menjelaskan kepada para hamba luasnya karunia rahmat dari Allah. Bahwa Allah mengampuni dosa-dosa, apapun banyaknya dosa tersebut, selama bukan kesyirikan. Ya, ini hadis ini seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Perhatikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini syahidnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan ayat pertama innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Namun Allah dapat mengampuni ma duna dzalika. Umum ini apa aja? Selain pembatal keislaman. Ya. Duna liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tabarakallah. Ya. Kemudian kata pensyarah di sini kan, zakarul musannifu al-jumlata. Oh, gimana? Di sini enaknya terjemahnya. Zaki yang tadi ngasih bocoran ke temannya. Ya. Zakarul musannifu al-jumlata. Gimana Zaki? Kesimpulan. Musannif di sini al-jumlata, jumlatul akhirah minal hadis. Kesimpulan. Berarti musannif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan penggalan akhir hadis, jumlatul akhirah. Penggalan akhir hadis. Wa qad rawu Tirmidzi bi tamamihi. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan secara lengkap. Ya, faqala, dan Imam Tirmidzi berkata an Anas, dari Anas, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dan sebutkan oleh Anas ini hadisnya. Ya, qala tabaraka taala ya bani Adam, dan seterusnya itu. Ya. Baik, cuma ada tambahan innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ada tambahan itu. Ya. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu seberapapun dosa yang engkau lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah sampai ananas samai, telah sampai anan itu apa? Awan ya. Ya, sahab itu maknanya. Awan di langit. Ya. Sumastaghfartani, ghafartu lak. Kemudian kau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya benar Adam, innaka law ataitani. Ah, ini lengkapnya hadisnya ini. Baru dibawakan hadisnya, innaka law atautani mikrobil ardi khotaya thumma la tusyriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan. Ah, baru disebutkan secara lengkap. Hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Baik, kita cuma hafalnya yang di sini aja ya. Nah, ini kayaknya perlu dihafal juga ya. Yang lengkapnya ini. At-Tirmidzi boleh dibaca dengan dommah di huruf ta, Turmudi, karena dia dari negeri Turmud. Ini muridnya Imam Bukhari ini. Dari negeri Khurasan, Turmud. At-Turmudi atau Tirmidzi ismu Muhammad ibn Isa ibn Surah bi fathil muhmalah. Ya. Ibnu Musa, Ibnu Dhahhak, As-Sulami, Ibnu Isa, Sahibul Jami. Beliau penulis kitab Al-Jami, Jami Tirmidzi. Ya, Ahadul Uffad, salah satu dari para huffad. Kalau disebut huffad, ya, hafid, itu bukan penghafal Quran, karena orang-orang dulu ya udah mutlak mereka menghafal Quran sejak kecil. Maksudnya para penghafal ulung dalam ilmu hadis. Ya, yang menghafal matannya itu, ya kalau kita kan hafal matan, misalkan apa? Misalkan matannya aja, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Ini hafal sanadnya juga dan mengetahui keadaan-keadaan para perawi itu, namanya hafid. Ya, makanya ulama yang digelar hafid itu bukan main. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu bukan main-main itu. Mana lagi tadi? Ya. Mana berikutnya? Ahadul Hufad ya. Karena Dorirul Basor, masya Allah. Beliau orang yang buta. Buta tapi ya, luar biasa ya. Ya. Warwa'an Kutaybah, beliau meriwayatkan dari Kutaybah, ini guru-gurunya Hannad, Imam Hannad, Imam Bukhari, ya. Wa Khalqin dan yang lainnya. Ya. Para ulama yang lainnya, mata sanata 79 wa 200. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah rahimahullah ta'ala. Ini biografinya ada di Siyarah Alamah Nubala yang ditulis oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Sedangkan Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khadraji khadimu Rasulullah, beliau adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sini dia ganti sendoknya. Kotor-kotor sendok. Oke, ini aja nih. Buang-buang aja. Duduk-duduk. Mana tadi? Beliau melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau didoakan oleh Rasulullah SAW, Allah maksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya anak ini serta masukkan dia ke surga. Ya. Akhirnya doa Nabi dikabulkan. Anas bin Malik ini wafat dalam usia lebih dari 100 tahun. Anaknya 125. Ya. Istrinya satu. Ya. Istrinya banyak. Empat. Dan punya budak-budak. 125. Ya. Ini doa dari Nabi. Allah maksir malahu wa waladahu. Ya. Wafat dalam usia lebih dari 100 tahun. Dan hadis ini juga diriwayatkan secara makna oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar. Ya. Ini sudah dibaca belum? Sudah dibaca yang ini? Waqad ra'a Imam Ahmad min hadis Abu Dzar, belum? Belum. Cukup sampai sini kali ya. Sudah jam 10 lewat. Ya, subhanallah. Syadalah ila lantah, stop.